Fasalim. Bermangos kairak mi jeng arfen ngamone. Kam tiasing mami lol, fali ketam kioman suse. Miranos kaine na yataklo, malang atrara nera fere mirap tiarlo. Mir masar ma perkara nera memetam lo, falim nyau mo taksir. Ma memet maraner fatutu mir dalam yatak. Mparatu keta nuku nakmi, farlan au manane na fere katutun. Ia nefetim kioman suse desar. Nempak mide desar mami butin mir kabain sariam prenar terik lere maratu nukun sariam prene. Mitom yal sewe bertomuatar markarya na mir lete. Nom jengar mar nrokane. Mpe sir nrok de desar beratu mantulung sir. Mparatu mangkuasen dengar dir nronrokarane. Mimyori panasariam prene ye mi oskai mam sienang lo. Mimifdunak akmi farlan mifdunak binat ngarsa maketa mio se mamfieni. Mimyukun mamfien tomuate matoni sal ma toboanal man bangalakmi. Soranyar mirkateman. Ratu keta nukun mangoskayar marte anak miane. Mpaka de desan mam siabar, terik ma Yesus nin rasi lain man bali sariam prene. Num silan mangos boyene. Ikan daf udan mana trumpu ni kabanir, makan daf udan nan bal, lana isi ni lete mana ngafel. Mpe ketan daf de desar, terik mana let isnirane. Mak mian bale kam siabar mamif koran dalmir. Fali toro doan bale, Yesus nin mang ruren malo. Soranyar, kaketen roken rakik mi mam fia salek mi. Nema ratu keten nuku nak mi. Fali ni botuane, ratu nin mang tetakane sesedin man malo. Nom selana biar maluriaine ratun siduksir marafuibar ning ribat nirane. Boloka sirkoman susar, nempar sabar marabare susarane. Mpasoranyar, kamyo semliarat sir. Fali nibotuane, kitfalak tomuatar maboniral marabare susene feti sirsenang resi. Mimjengarna ayu plonre, ide desar man sabar, mana bare ni suse, terik maratun berkati. Ratun no sefarane, fali dalam ngamone, man lompang tomuatar. Soranyar, jengar fen ngamone safi makfualak ye, fali senyurat ye uban desar, lengan of senyurtar monuk makfualakane. Kaketim liang langit, sariam prenenre save-save motak, lamif koran save manfialakane. Farlan botuane, kam fialak feti au botuan. Ma farlan tate, kam fialak feti tate. Nema ratu ketenuku nakmi. Farlan tomuatar sanofak mien koman suse, kan sampayang. Ma farlan tomuatar saman senange, kan beulandangin ratu. Ma farlan tomuatar sama nafanas, kan tak mangunbain gerejar, mar sampayang beri, ma ral ngulelar sok iror Yesus nin mangrure ngaran. Farlan mangunbanira nera lele botuan Yesus nin mangdure, ketar sampayange, mangafanas ane nangamon. Ma farlan inose sale, kita ratun lurei. Mpa kan biat mpane mirsalar, ma san sampayang bersa, nema mingamon. Nuak matemuatar marumeri parlarat ratun impempeang anir sampayang, kita ratun fatutun nikuase, man bale nir tatakara ne. Minremi Nabi Elia nenre, iye temuat biasa farlan kitan bal. Nempa nuak man sampayang nur dalam kateman, mantak ma udan ton tompur, mpe udan ton tompur desar terik ngar kartelian. Ne in sampayang an bal mantak udan, mpe udan desar, nuayat makabani ratrum parbali. Suranyar mirka teman, farlan to muatar sanofak mie ton larat ratu nian ftut botunar, ma to muatar san maman surati neman bale iberatu, kamin remi. To muate man surat tuain mantate nisalar ane, iane fairinof nisalar. Ma no semaratu to nukuni. Mano senbal, maraton lure temuate neni salar mayadina ne. Salam nofiak, Yakobus.